Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, memasuki bab ke-7. Beliau sebutkan dzikrul hathi ala luzumit tawadhu' wa mujanabatil kibr. Penjelasan anjuran untuk orang itu selalu tawadhu' dan menjauhkan dirinya dari kibir, takabur. Beliau bawakan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana qasat sadaqatun min mal wala zadallahu abdan bi'afwin illa izza wala tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Ini sedekah enggak akan mengurangi hartamu. Dan dengan memaafkan seorang hamba, semakin Allah tambah kemuliaannya. Dan tidak akan seseorang tawadhu karena Allah kecuali semakin Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya ada dua makna yang disebutkan Nawawi, Qadhi'iyah dan yang lain. Yang pertama, Allah angkat derajatnya di dunia karena semakin dia tawadhu, semakin dicintai orang, semakin dihormati dan mereka sanjung, mereka angkat. Dan orang senang cinta dengan orang yang tawadhu. Sebagaimana mereka tidak akan senang, enggak ada orang senang dengan orang yang takabur, merasa dirinya lebih dari yang lain. Mereka senang dengan mutawadhi'. Semakin tawadhu, mereka semakin hormati, semakin mereka muliakan. Allah angkat dengan tawadhu'nya. Yang kedua, di akhirat Allah angkat dengan tawadhu'nya karena Allah balas dengan pahala yang lebih baik di sisinya. Allah muliakan di akhirat kedudukannya karena tawadhu'nya. Tawadhu' merupakan akhlak mulia sifat agung yang patut dimiliki oleh setiap mukmin terutama talibul ilm, orang yang punya ilmu atau penuntut ilmu, lebih harus memiliki sifat tawadhu' pada dirinya. tawadhu sebagaimana disebutkan oleh a'immah dan salaf, banyak menyebutkan tentang arti dan makna tawadhu. Tawadhu ini seperti disebutkan oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, yang bagi lil alim an yadha'a turab ala ra'sihi tawadhu'an lillah, seyogyanya ini pantas seorang alim, orang yang berilmu itu meletakkan tanah di kepalanya, tanah yang diinjak orang, tanah yang di bawah dia letakkan di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu'nya kepada Allah, karena Allah. Ini untuk menjelaskan bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kalau bukan karena hidayahnya, enggak ada apa-apanya dia. Agar mematahkan bibit-bibit takabur pada dirinya, seperti kata Ayub, sepantasnya dia letakkan tanah di kepalanya agar tidak ada peluang untuk dia takabur. Apa yang mau kamu takaburi? Kamu merasa dirimu besar dan lebih dari yang lain. Tanah yang mereka injak itu berada di atas kepalamu. Qalu, para ulama salaf juga menyatakan seperti diriwayatkan Ibn Abdul Barr dalam Jami'. Qalu al-mutawadhi' min tullabil ilm aktsaru ilman kama anna al-makan al-munkhafid aktsarul biqa'i ma'an. Kata para ulama salaf, tullabul ilm, orang yang berilmu, semakin dia tawadhu, tawadhu itu kalau dilihat dari asal katanya kan dari wadho'a, meletakkan atau ke bawah, rendah. Maka orang yang berilmu kalau dia merendah, tawadhu, pertanda banyak ilmunya. Artinya orang semakin banyak ilmunya pasti akan merendah. Pasti akan tawadhu. Sebagaimana mereka sebutkan, tanah yang semakin turun semakin banyak menampung air, volume airnya semakin besar. Jelas, kalau ada tanah misalnya ke bawah turun 1 meter, yang satunya ke bawah turun 5 meter, jelas volume air yang ditampung oleh yang 5 meter jauh lebih banyak daripada yang 1 meter. Semakin turun tanah itu semakin ke bawah, justru semakin banyak menampung air. Orang semakin banyak mendapat manfaat darinya. Yang untuk minum, untuk masak, untuk pengairan dan lain sebagainya. Kehidupan mereka butuh air. Maka jangan dikira yang semakin turun itu semakin kurang manfaatnya, yang semakin ke bawah berarti semakin nihil kebaikannya, justru sebaliknya. Maka begitu pula, kalau itu tanah, begitu pula mereka sebutkan orang yang berilmu. Semakin matang ilmunya, semakin banyak, kamu dapati akan semakin dia merendah dan tawadhu. Yang berarti terfahami dari itu, kalau kamu mendapati orang enggak ada tawadhu-nya, adanya takabur pada dirinya, ngomongnya besar, melebihi kapasitas dirinya dan apa yang dia punya, walhasil dia mutakabir dan mutarafi', tarafu'. Kalau orang awam bilang, ngefuk ini orang. Fuk itu kan ke atas. Ngefuk. Ini seakan dirinya fien di tingkat mana. Pertanda, gak ada ilmunya ini orang. Takaburnya saja besar. Mulutnya saja gede. Tapi gak ada manfaat yang akan kamu dapati darinya. Ya, seperti tanah tadi, semakin dia naik, semakin sedikit manfaat yang bisa kamu dapati darinya. Ada tanah paling ke bawahnya cuma satu jengkal, ya Allah berapa air yang dia bisa tampung. Dan berapa orang bisa ambil manfaat dari air satu jengkal ini. Tidak cukup, begitulah orang. Sama, persis. Orang yang tawadhu, kamu akan dapati banyak ilmunya. Kamu akan dapat banyak manfaat, kebaikan darinya. Orang yang takabur, menunjukkan dangkalnya ilmu yang ada padanya, dan kamu minim atau bahkan tidak akan mendapat kebaikan dan manfaat darinya. Disebutkan oleh Imam Bazrajmahar, tawadhu walaupun orangnya, beliau katakan, ma'asakhafah wal bukhul, orangnya mungkin pelit, bakhil pada hartanya, wasakhif. Sakhif ini apa ya, kurang adabnya, akhlaknya yang lain dalam muamalah mungkin kurang. Itu masih lebih terpuji ketimbang al-kibir ma'asakha wal-adab. Jadi kalau ada dua orang, yang satu sakhif wa bakhil, pelit dan kurang adabnya, akhlaknya kurang baik lah. Tapi dia tawadhu kepada orang, hormat, rendah hati ke orang. Dalam adab yang lainnya mungkin kurang, tapi tawadhu-nya ada pada dirinya. Bakhil mungkin pada hartanya. Yang satu, orang yang kedua, adabnya masya Allah. Dalam muamalah ke orang, Wa di sisi lain juga sakhi, lawan dari bakhil. Karim, loman orangnya. Suka ngasih royal lah, membantu dengan hartanya. Di antara keduanya, yang orang pertama lebih baik dari yang kedua. Dan akan lebih disenangi orang. Walaupun dia bakhil. Walaupun dia mungkin kurang adabnya. Tapi tawadhu ada padanya, itu modal dia. Maka orang lebih senang dan lebih mencintai, menghormati orang seperti ini. Ketimbang yang satunya, walaupun dia loman, walaupun dia derma, walaupun bahkan dia juga beradab, tapi takabur ke orang. Enggak ada tawadhu-nya. Oleh karena itu, cukup sebagai kebaikan bagi tawadhu bisa menutupi sayyi'atain, dua kejelekan. Jadi, qillatul adab, sakhif, dan bakhil. Itu tercover dan orang akan seperti lupa kalau orangnya tawadhu. Lupa dengan bakhilnya, lupa dengan kurang adabnya. Maka cukup tawadhu. Menunjukkan tawadhu itu sifat yang sangat tinggi dan mulia. Mampu mengcover ini. Dan cukup aib bagi takabur, dia merusak hasanatain, dua kebaikan. Yang semula itu semestinya jadi kebaikan bagi orangnya. Orangnya karim, sakhi, masya Allah, loman dan ringan tangan, sering bantu dengan hartanya. Dan dia juga beradab, akhlak. Tapi cacatnya dia takabur. Merasa dirinya lebih besar. Dan itu tampak dengan kata-kata atau sikapnya, perbuatannya. Takaburnya merusak dua kebaikannya ini. Gak ada artinya, orang gak akan nganggep sudah. Sederma apa dia, gak dianggap sama orang. Orang sudah keburu a priori dan benci karena takaburnya. Kata Ibnu Abdus rahimahullah, Ibnu Abdus berkata, kullama tawakkaral alim wartafa' kanal ujubu ilaihi asra' illa man asamahullah bitawfiqih wa taraha hubbar riasa an nafsih. Kata Ibnu Abdus, semakin orang itu bertambah ilmunya, semakin naik derajatnya, ya karena ilmunya terus semakin tambah, semakin membuat dia naik dan naik, maka ujub, takabur kepada dirinya lebih cepat. Fitnah, godaan takabur lebih menggoda pada dirinya. Begitu pula ujub, bangga diri dengan yang dia miliki. Ini semakin naik dia, semakin tinggi ilmunya, semakin bertambah. Kecuali yang Allah lindungi dengan taufik dari Allah, Allah jaga, dan dia pun berjuang, berusaha mengusir hubur ri'asah, senang kepemimpinan, cinta untuk jadi orang nomor satu, semua mata tertuju padanya, telunjuk terarah padanya. Ini dia lawan, dia perangi. Dia enggak senang seperti itu. Kalau bukan karena itu, yang cepat merusak seorang alim, semakin ilmunya tinggi dan bertambah, adalah ujubnya dan takaburnya. Dan pantas, pantas bukan berarti benar, tapi pantas karena memang ilmu mengangkat seseorang. Dia punya bahan artinya untuk takabur dan ujub. Gampangannya begini, seperti orang kaya mau sombong dengan hartanya. Ya pantas karena dia punya harta. Lah kalau orang miskin, fakir, mau nyombongkan apa, dia gak punya apa-apa. Yang ini punya harta, peluang untuk dia sombongkan dirinya ada, dia punya harta. Ini pun begitu, ini punya ilmu, dan semakin naik, semakin tinggi ilmunya, godaan takabur dan ujub semakin besar pada dirinya. Illa man asamahullah, kecuali yang Allah selamatkan. Ka'ab, Ka'abul Ahbar rahimahullah, pernah suatu ketika melihat seseorang dia nyerobot dan pinginnya ke depan, padahal dia datang belakangan, dari belakang sana menyibak-nyibak majelis, memisah-misahkan orang, sampai ingin duduk paling depan. Maka dinasehati oleh Ka'ab, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah, warda bidun minal majelis, dan ridhoi olehmu tempatmu yang jauh, ini di belakang sana di majelis, karena kamu datang terlambat, ya sudah, ridhoi kamu dapat di sana jauh di belakang. Wala tu'dhi ahadan, dan jangan kamu mengganggu orang. Orang sudah enak duduk, sudah nyaman, sudah ini, kamu belah-belah, kamu sebentar, afwan, minggir. Kayak dia yang paling berhak di depan, enggak boleh ada orang takabur. Ada kibir pada dirinya. Orang suruh menghormati dirinya. Fa innahu law mala'a ilmuka ma baina as-sama'i wal ard ma'al ujub ma zadakallahu illa safalan wa nuqsana. Ini nasihat Ka'ab. Kalaupun seandainya ilmumu memenuhi antara langit dan bumi, seandainya ilmumu sampai setingkat itu, penuh ini langit dan bumi dengan ilmumu, ilmu yang kamu punya, yang kamu miliki, Kamu kuasai ini, kamu kuasai itu, kamu faham ini, ngerti ini, hebat di bidang ini, hebat di bidang itu. Kalaupun ilmumu seperti itu memenuhi antar langit dan bumi, tapi takabur ini ada padamu, ujub, kamu bangga dengan dirimu, sungguh dengan itu Allah enggak akan tambah dirimu kecuali kehinaan dan kerendahan. Semakin jatuh kamu semakin rendah. Percuma, enggak ada gunanya ilmumu kalau ada ujub dan takabur semacam itu. Dinasehati oleh Ka'ab. Dan itu perbuatan yang tampak seperti itu, orangnya enggak mau di belakang, enggak mau pingin dihormati paling depan ini. Itu pingin depan ta'al sebelum adzan. Kan begitu seharusnya. Ini enggak. Dia terlambat, dia telat, tapi tetap pingin dinomorsatukan. Makanya dinasehati oleh Ka'ab. Wardha bidun. Udah ridhoi mana kamu sampai di belakang sana, ya duduklah di sana. Jangan ganggu orang. Kamu tidak lebih dari yang lain. Tidak lebih berhak dari yang lain. Tawadhu. Tawadhu ini disebutkan oleh Imam Masruq Masruq Ibn al-Ajda' Imam Tabi'in Sar Kafa bil mar'i ilman an yakhshallah, cukup teranggap ilmu bagi seseorang takutnya kepada Allah. Takut yang mencegah dia dari maksiat, menghalangi dia dari dosa, membuat dirinya tidak berani meninggalkan perintah-perintah syariat. Cukup itu sebagai ilmu. Wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jiba bi nafsi bi ilmi. Dan cukuplah orang itu jahil, cukup menunjukkan dia orang jahil kalau kamu dapati orang itu bangga dengan ilmunya. Atau kata Ibn Abdul Barr, innama a'rifuhu bi'amalih. Yani, an yu'jiba bi'amalih. Hada au hada. Yu'jib bi'ilmih au yu'jib bi'amalih. Cukup sebagai pertanda kejahilan kalau orang bangga dengan amalannya. Dia yang berbuat ini, dia yang melakukan itu. Atau dengan ilmunya, dia bisa ini, bisa itu. Cukup pertanda kalau dia itu jahil. Ibrahim Ibn al-Ash'ath rahimahullah pernah bertanya kepada Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Kata Ibrahim kepada Fudail, tanya tentang apa itu tawadhu. Seperti apa, bagaimana tawadhu itu. Maka jawab Fudail, an takhdha lil haqq wa tanqada lahu mimman sami'tahu. Tawadhu itu dengan kamu menerima kebenaran. Tunduk dari siapapun kamu mendengarnya. Ketika yang disampaikan itu hak, ilmu, kebenaran, kamu harus tunduk, terima. Mengakui dirimu salah. Menyadari kamu keliru, segera berbenah diri, kamu terima itu. Nasihat itu kebenaran. Kata Fudail, walau kana ajhalan nas, lazimaka antakbalahu minhu. Bahkan kalaupun yang menyampaikan itu sejahil-jahilnya orang, kamu harus terima. Itu tawadhu. Dan ma'ruf kisah Imam Ibnu Abi Dzi'ib. Ibnu Abi Dzi'ib ini semasa dan partner Imam Malik Ibnu Anas. Imam besar di zamannya. Ibnu Abi Dzi'ib. Walhasil suatu ketika beliau masuk masjid. Masjid yang biasa beliau mengajar, menyampaikan hadis, ilmu di situ. Masuk masjid langsung duduk. Oleh yang di sebelahnya ditegur dengan agak tajam. Ya, mungkin kalau bahasa kita, kamu ini masuk masjid duduk langsung enggak sholat. Sholat dulu sana. Berdiri, sholat dua rakaat, begini. Maka berdiri Ibnu Abi Dzi'ib. Berdiri, sholat. Sampai selesai. Kemudian komat. Sholat. Selesai sholat seperti biasanya, beliau duduk di majelis, di depan, menyampaikan ilmu, hadis. Terperanjak orang tadi itu. Kaget, gak kepalang. Lalu sampai selesai majelis dia datang minta maaf. Ya Allah, afwan ana enggak tahu kalau itu Anda. Ibnu Abi Dzi'ib imam besar. Afwan, maaf tadi mungkin penyampaianku terlalu kasar, terlalu tajam begini. Tapi ya syahid jawaban Ibnu Abi Dzi'ib. Ibnu Abi Dzi'ib katakan, "Ma 'alaika ya ibna akhi." Dan tampak yang menyampaikan muda sekali, setara dengan anak beliau. Dan orang Arab biasa sebut Ibnu Akhi. Ibnu Akhi itu ponaan. Ini karena usianya, walaupun bukan ponaan asli, tapi usianya setara dengan anak-anaknya. Ma'alaika ya Ibnu Akhi. Enggak masalah ya, fulan. Amartani bi khair, fa'ata'tuka. Karena kamu memerintahku kebaikan, ya aku taati. Yang disampaikan benar, kebaikan, tawadhu. Imam rahimahullah ta'ala tidak kemudian menampakkan siapa dirinya, marah-marah atau ini, diam dan diterima, langsung berdiri sholat. Itu yang Fudail katakan, kamu terima kebenaran, kamu tunduk padanya, kamu ikuti dari siapa itu kamu mendengarnya, bahkan kalaupun itu sejahil-jahilnya orang. Karena seringnya, akhadathul izzatu bil ithim, orang itu egoisnya yang sifat egonya yang membuat dia menolak. Menganggap dirinya siapa. Kok dinasehati. Siapa yang menyampaikan ini. Senior jauh di bawah dia. Membuat dia menolak al-haq. Padahal al-haq disampaikan padanya. Bukan itu tawadhu. Cukup sebagai kejahilan. Qala Abu Darda, disebutkan pula oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, alamatul jahl thalath, tanda kejahilan pada seorang tiga. Al-ujub, dia bangga dengan dirinya, apa yang dia punya. Wa kathratul mantik fima la ya'ni, dan banyak bicara tentang apa yang dia enggak ketahui atau yang enggak ada gunanya bagi dia. Tapi banyak bicara, banyak komentar, banyak ngomongnya enggak ada perlunya. Wa an yanha, wa an yanha an syai wa ya'ti. Dan yang ketiga, dia larang orang dari sesuatu, dia sendiri melakukannya. Amalannya menyalahi ucapannya. Beda antara apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia perbuat. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Dan terkadang ketiganya berkaitan. Kalau sudah orang bangga diri, ujub, merasa lebih dari yang lain, orangnya akan kamu dapati banyak ngomong. Kathratul mantik fima la ya'ni, akan banyak komentar. Sementara ilmunya enggak seberapa, tapi banyak komentarnya. Ya, karena merasa dirinya tahu segalanya, punya segalanya. Disebutkan adunu Imam Syafi'i pernah mendapati orang dengan bangganya di depan jalan di zaman itu memberi fatwa, menjawab apa saja yang ditanyakan padanya. Dan dia membanggakan diri bahwa tidak ada masalah yang tidak dia ketahui. Ilmu dia kuasai semuanya. Sehingga tidak ada yang minta fatwa, tidak ada yang tanya kecuali dia jawab. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ingin mendidik dia sekaligus menunjukkan ini enggak benar dan jelek. Kata Imam Syafi'i, kamu yang mengaku tahu segalanya. Oh iya, kamu mau tanya apa? Tanya. Enggak ada yang aku enggak tahu. Aku banyak belajar lama ke sana, kemari, ke fulan, ke fulan. Betul enggak ada yang kamu enggak ketahui? Naam, enggak ada yang aku enggak ketahui. Ini sudah banyak orang tanya, ini sudah aku jawab semua. Tapi kalau kamu mengaku tahu segalanya, tidak ada yang tidak kamu ketahui, tolong terangkan ke kami yang ada ini yang hadir. Seekor semut yang Allah sebutkan di dalam ayat kisah Nabi Sulaiman yang menyampaikan kepada teman-temannya, teman-teman semutnya, masuk-masuk, jangan keinjak Sulaiman dan tentaranya nanti. Itu semut jantan atau betina. Berpikir dia, murung dan merah wajahnya. Ini ijaz, kata dia. Ijaz itu pertanyaan yang menjatuhkan saya, enggak mungkin bisa dijawab. Pertanyaan yang sengaja mau menjatuhkan. Kata Syafi'i, enggak gampang jawabannya. Kalau kamu punya ilmu sedikit aja, akan kamu bisa jawab. Enggak perlu banyak ilmu. Enggak mungkin, itu enggak bisa diketahui. Zaman Sulaiman berapa ribu tahun yang lalu. Ya akhi, kata Imam Syafi'i, bukankah Allah katakan waqalat namlatun ya ayuhan namlud khulu masakinakum. Tak di situ tak utaknith muannath, itu semut betina. Waqalat, qalat berarti dia muannath, itu semut betina. Segampang itu sebetulnya. menunjukkan kamu enggak ada ilmunya, hampa. Komplong, banyak ngomong, banyak bicara, wala ngerti ilmu, wala belajar, dan begitulah orang. Begitu enggak ada ilmunya akan kamu dapati banyak komentar, banyak ngomong, berani bicara ini, berani bicara sana, bicara tentang ini. Padahal hampa, enggak ada ilmunya. Itu yang Abu Darda sebutkan tanda dari kejahilan. Ujub, kathratul mantik fima la ya'ni wa an yanha an syai wa yati. Sudah kamu pastikan orangnya jahil kalau itu ada padanya. Jahil. Hatta seandainya seperti tadi ilmunya memenuhi langit dan bumi. Imam Ali bin Thabit juga pernah memberi wasiat. Qala afatul mal at-tabdhir wan-nahb. Afatnya, penyakitnya harta dua. Satu, tabdhir. Tabdhir. Orang kalau sudah banyak hartanya, penyakitnya dia akan mubadzir dalam membelanjakan harta ini. Foyo-foyo, beli ini, beli itu, untuk ini, itu. Yang bahkan gak ada gunanya. Bahkan dalam kejelekan dan maksiat. Dalam yang haram. Itu penyakitnya harta, wong harta punya dia, wong hartanya banyak. Itu penyakitnya. Mubadzir dia kalau sudah punya banyak harta. Dan yang kedua, an-nahab. Nahab itu merampas. Artinya orang ketika enggak punya harta, enggak punya uang, dia terdorong godaan syaitan untuk punya harta itu walaupun dengan cara haram, merampas hak orang, yang mencuri, yang jambret, yang rampok, yang menipu orang, bawa lari uang orang dan yang lainnya. Nah, itu godaannya. Afah itu godaannya harta. Tabdhir dan mengambil atau mendapati harta itu dengan cara yang batil. Itu godaannya harta. Wa'afatul ilm al-i'jab wal-ghadab. Adapun godaannya ilmu juga dua, kata Ali bin Thabit. Yang pertama, ijab. Orang bisa ujub, bangga diri. Seperti tadi. Dan pantas karena memang dia punya ilmu. Ada yang dia pakai untuk membanggakan dirinya. Dan itu godaannya ilmu. Wal ghadab, dan yang kedua, amarah. Ini dia marah kalau apa yang dia maui enggak keturutan. Dia akan marah kalau orang tidak melakukan apa yang dia inginkan. Sementara dia merasa orang berilmu tinggi di atas mereka. Kok dirinya minta sesuatu atau menginginkan sesuatu enggak dituruti. Dan itu godaannya ilmu. Kedua-duanya afah, punya godaan. Harta punya godaan, ilmu pun punya godaan. sebagaimana ashabul mal, ashabul amwal, qallaman yanju, sedikit dan jarang yang bisa selamat dari dua godaan itu, mentabdir dalam pembelanjaan hartanya, tergoda. Harta dia punya, dia pegang. Padahal itu akan ditanya oleh Allah, dari mana dia dapati harta itu, kemana dia belanjakan, untuk apa. Dan tadi nahab, tergoda untuk merampas dan mengambil hak orang lain. Itu fitnah dan godaan orang yang terkait harta. Ilmu pun sama. Qallaman yanju, sedikit dan jarang orang yang selamat dari godaannya. Bangga diri dan ghadab, marah. Artinya marah itu tampak dalam tutur katanya, dalam bahasanya. Ke orang itu terlihat gitu. Seakan dia itu sayyid, tuan dan pembesar mereka, dan dia anggap orang ini semua budak dan bawahannya. Sehingga semena-mena dalam bertutur kata, tidak jarang kalimat-kalimat yang sangat tajam dan jelek, bahkan sampai pada tingkatan binatang dia ucapkan. Godaannya ilmu, dia merasa lebih tinggi dari mereka, punya ilmu. Orang dia seenaknya jadi sapi, kan sapi kamu, pasar ini itu. Na'udzubillah. Makanya kata Imam Abu Nu'aim rahimahullah, wallahi ma halaka man halak illa bihubbir ri'asah. Demi Allah, orang yang binasa, banyaknya orang yang hancur, binasa, karena mengejar dan menginginkan kepemimpinan, membuat dia takabur, membuat dia bangga diri, membuat dia merendahkan orang. Tidak ada yang menghancurkan orang kecuali ini, kata Abu Nu'aim. Awalnya dia alal khair, awalnya alal afiyah, terhormat, disanjung, dihormati, diagungkan. Tapi begitu terfitnah oleh hubur ri'asah, cinta kepemimpinan dan senang untuk mendapat itu, sehingga dia takabur, enggak ada tawadhu'nya. Ini yang menghancurkan banyak orang. Wah, yang mengucapkan ini khabir, dari seorang yang berpengalaman, tahu seluk beluk, tidak diucapkan kama yuqal, la yuqal an faragh, bukan omongan yang kosong dan sia-sia begitu saja. Dari seorang yang alim khabir, Abu Nu'aim rahmatullahi alaih, tidaklah hancur orang-orang yang telah hancur kecuali karena ini, hubur riasa. Kata Fudail bin Iyad, ma min ahadin ahabar riasa illa hasad. Orang kalau sudah terfitnah dengan kepemimpinan pasti akan hasad ke orang lain. Wa bagha, bahkan akan baghi, akan melampaui batas dan zalim, berani zalim dia ke orang. Karena dirinya ingin yang nomor satu, dinomor satukan. Enggak ingin ada pesaingnya. Wa tatabba'a uyuban nas. Dan dalam rangka itu pula dia akan ngorek-ngorek aib orang yang dia anggap kandidat lain dan yang menjadi saingan baginya. Dia menganggapnya itu saingan dia. Maka dibongkar, dicari-cari aibnya. Tanya sana, tanya situ, ini aibnya fulan apa, apa yang dilakukan fulan, apa yang dikatakan fulan, untuk menjatuhkan mereka. Wa kariha an yudhkara ahadun bi khair. Dan tandanya yang ketiga, dia enggak ingin ada satupun orang yang disebut dengan kebaikan. Enggak mau. Begitu ada yang menyebut orang dengan kebaikan, fulan masya Allah begini, gini, gini. Ada saja. Dia sela itu omongan, dia susupi. Oh iya, itu kan ada yang kalian gak tahu, itu kan anu saja, dilebih-lebihkan. Dia ada gak seneng, kelihatan dia gak seneng kalau ada orang dipuji atau disebutkan kebaikannya. Pertanda maftun, maghrur, orang yang tertipu. Tawadhu bertentangan dengan semua ini. Tidak akan itu terjadi kecuali ketika hilangnya tawadhu dari seseorang. Dia enggak ingin merasa di bawah. Ada yang dia anggap lebih dari dirinya. Dan seperti dikatakan oleh Ishaq ibnu Khalaf, beliau katakan, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada sesembahan hak kecuali dia, la izalatul jibalir rawasi aisaru min izalatir riasa. Menggeser atau menghilangkan gunung-gunung batu yang kokoh, besar, itu masih lebih mudah dibanding menghilangkan cinta kepemimpinan pada dirimu. Pengin dia yang berkuasa, pengin dia yang ngatur, dia yang segalanya, orang semua rujuk kembali padanya, dia yang tentukan, dia yang arahkan. Orang nomor satu lah kepemimpinan, dan itu cabang atau bentuk dari takabur. Dan betul seperti kata Ishaq bin Khalaf, apalagi di zaman seperti ini, gunung batu cadas keras seperti itu masih gampang. Ada yang mereka bor untuk terowongan, ada yang didinamit, diledakkan untuk jalan, masih bisa. Gunung itu padahal masih gampang. Tapi kalau sudah terfitnah dengan riasah kepemimpinan, berat untuk dicabut dan dibersihkan dari hatinya. Illa man rahimallah, kecuali orang yang Allah rahmati, sehingga Allah beri taufik, Allah buang sifat itu dari dirinya. Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id rahimahullah juga pernah menyebutkan, man ahabbar ri'asah falyu'id ra'sahu falyu'idda ra'sahu lin-nitah. Orang yang mendambakan kepemimpinan itu yang dia ambisi untuknya, maka persiapkan kepalanya untuk adu tanduk. Layaknya kambing, ya tanduk-tanduan, juguer-juguer. Artinya akan banyak yang dia lawan, akan banyak yang dia akan jatuhkan. Karena dia merasa banyak saingannya, ada fulan, ada fulan, ada alan. Satu persatu akan dia tandui, dia singkirkan yang merasa sebagai, dia rasa sebagai saingannya. Tadi, cari aibnya, dibongkar-bongkar. Gak senang untuk dipuji, disebutkan kebaikannya. Begitu semua sifat ini lawan dan bertentangan dengan tawadhu. Insyaallah kelanjutannya akan kita ambil pertemuan depan. Wallahu a'lam, wassallallahu alaihi wa sallam.